wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin azani Allah iyyakum, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Laallahu mahtadaina wa la sallaina wa la tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Kita tidak akan bisa sholat, kita tidak bisa bersedekah. Itu semua tidak lain adalah karena limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan sebab nikmat-nikmat Allah maka amal-amal soleh bisa dikerjakan, bisa dilaksanakan dengan sempurna mungkin. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ketika kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, diberikan kemudahan, kekuatan untuk kita bisa menambah amal soleh, amal ibadah kita, kelak di mana kita pasti bakal menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak lain yang bermanfaat, berguna bekal kita adalah ketakwaan, amal soleh, ibadah kita. Sehingga diantara yang diingatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Ankabut, beliau menyatakan, sebutkan oleh Allah, wabtaghu indallahi rizqa wa'buduh waskurulah ilaihi turja'un. Wabtaghu indallahi rizqa, carilah dari sisi Allah rezeki. Namun tidak hanya sekedar rezeki yang kita butuhkan di dunia ini. Kita cari rezeki adalah sebagai sarana, bukan tujuan. Sehingga Allah Ta'ala pun kemudian menyebutkan, wa'budu, dan beribadahlah kalian kepada Allah. Waskurulah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Ilaihi turja'un, kepada Allah lah kalian bakal kembali. Kembalinya kita kepada Allah bukanlah kita akan mengangkut rezeki-rezeki kita yang kita dapat di dunia, namun adalah pertanggungjawaban kita yang akan kita siapkan, amal ibadah kita yang akan menjadi bekal. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa hatinya yang selamat. Karena hatinya isinya adalah iman, isinya takwa. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Yusiru ila sadri, Rasulullah SAW mengatakan demikian, mengisyaratkan ke dada beliau. Takwa itu di sini. Yang dari ketakwaan hatilah, maka akan terwujud pada ketakwaan seluruh anggota badan. Makanya ketika seorang hamba yang syiarnya adalah mengagungkan agamanya Allah, syiarnya adalah mengagungkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala menyatakan, dalika wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, dalam surah Al-Hajj. Yang demikian karena barang siapa yang mengagungkan sya'airallah, syiar-syiarnya Allah. Nah, dalam konteks haji ya, manasik haji. Dalam konteks ibadah yang lain, ya ibadah-ibadah kepada Allah. Ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah. Fa innaha min taqwal qulub. Maksudnya itu adalah termasuk ketakwaan hati. Dengan ketakwaan hati kemudian terwujud dalam ketakwaan seluruh anggota badan. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa yal qalbu. Dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda demikian. Ketahuilah pada setiap jasad itu ada segumpal daging. In saluhat saluhal jasadu kulluhu. Kalau segumpal daging ini baik, bagus, baik dan bagus seluruh anggota badan. Namun kalau segumpal daging ini rusak, jelek, rusak dan jelek pula seluruh anggota badan. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging adalah qalbu. Hati. Nah, letak ketakwaan. Ikhwan fill din azani Allah. Sehingga kelak ketika seorang menghadap Allah, bukanlah yang Allah Ta'ala lihat ada tumpukan harta kita. Bukan keberhasilan anak-anak kita. Yang bisa jadi dulu kita banggakan. Tapi yang Allah Ta'ala adalah ketakwaan hati kita. Dan amal perbuatan kita. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW menegaskan, Inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum wa fi riwayah wala amwalikum walakin Allah yanduru ila kulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak akan melihat penampilan wajah-wajah kalian, tidak pula badan-badan kalian. Dalam riwayat yang lain, tidak pula harta kalian. Yang Allah Ta'ala lihat, yang Allah Ta'ala nilai adalah hati kalian dan amal-amal kalian. Itulah hari yang akan bermanfaat bagi kita adalah keadaan hati yang selamat. Dengan membawa amal-amal perbuatan, amal ibadah, ketaatan kepada Allah. وَتَزَوَّدُوا فَيْنَا خَرَزَا لِتَقْوَى. Berbekallah. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu aja sebenarnya prinsip hidup kita, itu aja, simple aja, takwa. Nah, target kita itu adalah takwa itu. Itu kalau kita gapai mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling bertakwa, paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa. Sehingga dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu pula Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, man khairun nas? Wahai Rasulullah, siapa orang yang terbaik? Manusia yang terbaik. Kata Rasulullah, atqahum. Manusia yang paling bertakwa. Naam, ikhwan fil din, ya Allah, ya. Alhamdulillah, sehingga ketika kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, menambah amal ibadah, amal ketaatan, amal ketakwaan, amal soleh, setelah Allah Ta'ala berikan iman kepada kita, itu adalah nikmat dari nikmat terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Alhamdulillah, dengan ibadah sholat secara berjamaah, semoga diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai amal yang memperberat amal kebaikan kita kelak di yaumul kiamah. Dan kita juga bermajlis ilm, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Menuntutnya, mempelajarinya itu sudah ibadah. Apalagi kalau kemudian ilmu berbuah amal soleh. Dan ini adalah targetnya ilmu. Karena ilmu itu dicari bukan untuk ilmu itu sendiri, tetapi ilmu dicari untuk diamalkan. Nah, la yutlabul ilm li ajlih walakin li ghairih. Ilmu itu dicari bukan untuk sekedar ilmu itu sendiri, tetapi untuk yang lain, yaitu untuk diamalkan. Al ilmu kasyajarah wal amal kasamarah. Ilmu itu seperti ibarat pohon, sementara amal itu adalah ibarat buahnya. Nah, akan bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Lebih daripada itu, ketika ilmu diamalkan, selanjutnya adalah didakwahkan, disebarkan. Nah, dan disinilah kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada yang membandinginya sesuatu pun. Kenapa? Karena pahalanya ilmu itu muta'addi. Menyangkut mengenai orang lain juga. Selain dirinya dapat pahala, ketika ilmu disampaikan, kebaikannya, maslahatnya mengenai orang lain. Sehingga ketika Imam Ahmad ditanya oleh muridnya, "Wahai Imam, kalau aku malam hari menyalin ilmu, menyalin hadis, dan aku sholat malam, mana engkau yang pilih? Mana yang engkau pilih?" Maka kata beliau, "Kalau engkau menulis hadis, menyalin hadis, maka itu adalah lebih baik. Karena pahalanya juga akan mengenai orang lain, manfaatnya kepada orang lain. Adapun kalau kamu sholat, pahalanya hanya untuk dirimu." Nah, kalau bisa menggabungkan dua-duanya, maka afdol. Sholat malam juga, menuntut ilmu juga, mengkaji ilmu juga. Ini ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Sehingga Rasulullah SAW ketika menyatakan, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun fiha illa dzikrullah wa mawalah wa 'aliman wa muta'alliman." Dunia itu dilaknat, dijauhkan dari rahmatnya Allah. Dunia dan seisinya kecuali dzikrullah. Kecuali zikir kepada Allah. Amalan-amalan yang mengandung zikir kepada Allah. Amalan-amalan ibadah. Kecuali juga adalah alim. Orang yang berilmu. Nah, yang mengajarkan ilmunya. Sehingga mendatangkan manfaat bagi yang lain. Orang yang awalnya tidak tahu mana yang benar. Dengan sebab ilmu itu disebarkan. Maka akhirnya orang tahu. Oh, ini yang benar, ini yang salah. Ini akidah yang lurus. Oh, ini adik akidah yang menyimpang. Oh, ini adalah tuntunan Rasulullah. Oh, ini justru yang menyimpang dari tuntunan Rasulullah. Dengan sebab ilmu. Nah, itu ikhwan fillah jazani Allah. Sehingga ilmu adalah menghidupkan orang-orang yang sebelumnya mati. Nah, dalam makna adalah mati hatinya, mati jiwanya. Dihidupkan dengan sebab ilmu. Sehingga Rasulullah SAW memperumpamakan ilmu itu adalah seperti ghais, hujan yang turun ke bumi. Kalau bumi mati kalau tidak terkena air hujan, begitu juga hatinya manusia mati kalau enggak terkena ilmu. Nah, akan hidup bumi dengan sebab guyuran air hujan. Budi juga akan hidup hati dengan sebab diguyur bimbingan ilmu. Dan itulah hidup yang hakiki. Ketika dibimbing ilmu sehingga tahu mana yang harus saya jalani sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, dan mana perkara-perkara yang harus saya jauhi, yang harus saya hindari. Itulah nilainya hidup yang sebenarnya. Sehingga Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Anfal, "Istajibu lillah wali rasulih idha da'akum lima yuhyikum." Penuhilah panggilannya Allah dan panggilan Rasul. Ketika Allah dan Rasulnya menyeru kalian, mengajak kalian, lima yuhyikum, terhadap perkara yang akan menjadikan kalian hidup. Nah itu. Jadi seseorang sekalipun hidup jasadnya, bisa melihat, bisa makan, bisa minum, bisa bergerak. Tapi kalau belum diisi berupa ketaatan kepada Allah dan Rasul, belum memenuhi panggilan Allah dan Rasul, itu hakikatnya belum hidup. Hidupnya adalah ketika sudah dia penuhi panggilan Allah. Mengikuti tuntunan Rasulullah alaihissalam. Lima yuhyikum, terhadap perkara yang akan menghidupkan kalian. Naam ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Sehingga kita belajar ilmu itu adalah untuk kehidupan kita yang sebenarnya. Sehingga kata Imam Ahmad, "An-nas yahtajuna ilal ilm aksar mimma yahtajuna ilal ta'am was sarab." Manusia itu butuhnya kepada ilmu lebih banyak dibandingkan butuhnya kepada makan dan minum. Di annahum yahtajuna ila ta'am wa syarab marrah aw marratain wa yahtajuna ila al-ilm bi adadil anfas. Manusia butuhnya makan dan minum sekali dua kali dah bisa bertahan hidup. Hidup badannya. Tapi mereka butuh kepada ilmu adalah sebanyak nafas-nafas yang dia gunakan, yang dia keluarkan. Sepanjang dia bernafas, dia butuh ilmu. Butuh bimbingan ilmu. Supaya enggak keliru, enggak salah jalan hidupnya. Demikian disebutkan oleh Al-Imam Nukayyim rahimahullah dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah. Nah, ikhwani fidan zaniyallahu iyyakum alhamdulillah. Kalau kemudian Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai makhluk hamba-hambanya yang hidup. Nah, setelah diberikan hidup jasad kita, yang utama adalah hidupnya kolbu, hidupnya jiwa kita. Dengan bimbingan ilmu. Sehingga kehidupan kita menjadi hayatang thayyibah, kehidupan yang baik. Man amila amalan salihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah Ta'ala. Siapa yang beramal amalan soleh dalam keadaan dia beriman, maka kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Itu di dunia. Kenapa ini dikatakan di dunia? Karena setelahnya disebut yo wananadziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun, dan kami berikan balasan nanti di akhirat dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka dulu amalkan. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah, hayatan thayyibah itu ketika hidup diisi setelah iman, amal soleh. Dan itu tidak akan bisa dicapai kecuali mesti bimbingan ilmu. Nah, walhamdulillah, kembali insyaallah malam hari ini kita lanjutkan mengkaji kitab karya imam besar Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau As-Sama'il Muhammadiyah, yang membahas tentang sifat, karakter, kepribadian baginda Rasul alaihi salatu wassalam, bahkan tentang sifat-sifat fisik Rasul alaihi salatu wassalam. 6. Kita di bab tentang khatam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cincin Rasul alaihi salatu wasallam, di mana kita telah ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalnya beliau tidak memakai cincin, tidak membuatkan untuk dirinya cincin, hingga ketika diberitahu di tahun 6 Hijriah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menulis surat sebagai sarana dakwah, ajakan kepada para penguasa-penguasa di luar bangsa Arab, dikirimkan surat-surat ajakan dakwah kepada Islam, maka Rasulullah SAW diberitahu bahwasanya mereka tidak akan mau membaca surat kalau tidak ada stempelnya. Saya bisa dibilang surat kaleng, surat gelap, nggak ada identitasnya. Maka Rasulullah SAW kemudian dibuatkan yakni stempel yang di cincin beliau, yang dikenakan oleh beliau alaihi salatu wassalam. 6. Yang telah kita ketahui terbuat dari perak, yang awalnya Rasulullah SAW ketika dibuat juga awalnya memakai cincin dari emas, kemudian Rasulullah SAW lepas dan tidak akan pernah dipakai oleh Rasulullah dan begitu juga para sahabat, dan apalagi datang larangan memakai perhiasan bagi laki-laki yang terbuat dari emas. Sehingga Rasulullah SAW cincinnya dari perak. Mata cincinnya itu adalah dari bahan habasyi, dan ada yang menyebutkan dari perak juga, yang insya Allah kita lanjutkan sekarang pada hadis berikutnya. Qala al-imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, haddasana Muhammad ibn Yahya qala haddasana Muhammad ibn Abdullah al-Ansari qala haddasani Abi an Sumamah an Anas ibn Malik qala kana naqsu khatami Rasulillah sallam Muhammad satrun, wa rasul satrun, wallah satrun. Hadis ahrajahu al-Bukhari, hadis ini juga dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahih beliau. Begitu juga Imam Tirmidzi sendiri menyebutkan dalam kitab sunan beliau atau sunan kitab Jami' al-Jami' beliau di nomor 1747. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini diantara yang kita ketahui dari awal, ikhwan, banyak hadis tentang Sama'il Muhammadiyah ini hadis-hadis Anas bin Malik. Kenapa demikian? Nah, sesuatu yang banyak yang bersifat pribadi Rasul alaihi wasallam banyak diriwayatkan diantaranya oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena beliau adalah diantara yang berkhidmat kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Jadi membantu Rasul alaihi salatu wasallam. Hidupnya sehari-hari berkhidmat untuk Rasul alaihi salam. Diserahkan oleh ibunya ketika beliau masih umur 10 tahun sejak kedatangan Rasulullah SAW di Madinah. Nah, diserahkan kepada Rasul, ya Rasul, ini anakku untuk berkhidmat melayani engkau. Ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan di antara bukti kecerdasan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, begitu juga adab dan akhlak beliau, adalah tidak pernah dimarahi oleh Rasul. Ditegur kalau yang dilakukannya itu kurang pas atau salah saja, belum pernah. Tidak pernah, kenapa kamu melakukan yang demikian-demikian? Tidak pernah. Ini artinya, subhanallah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam melayani Rasul alaihissalam itu artinya senantiasa pas, tepat beliau alaihissalam, sehingga termasuk dari jajaran para sahabah yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau, sehingga banyak kita dapati hadis-hadis beliau di khususnya kitab yaitu Sama'il Muhammadiyah tentang pribadi Rasul alaihi salatu wassalam. 6. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana naqsu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah ukiran. Dari atau tulisan cincinnya Rasulullah adalah Muhammad satu baris, wa Rasul satu baris, dan lafadz jalalah Allah satu baris. Yang tertulis di cincin Rasul. Jadi Muhammad, Rasul, Allah. Satu baris, satu baris, satu baris. Nah, dimungkinkan karena kalau dua kata atau langsung satu baris tiga kata, itu tidak cukup. Namanya cincin. Sehingga Muhammad, Rasul, Allah. Kalau dibaca semuanya adalah Muhammad, Rasulullah. Sebagai cap stempel resminya Rasul alaihi salatu wassalam. 6. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Ada yang menyebutkan sebagian orang, dan ini dibantah oleh Al-Hafidz Muhajjar Al-Asqalani, bahwasanya tulisan itu Allahnya yang di atas, baru tengahnya Rasul, baru paling bawah Muhammad. Dari hadis ini, justru Muhammad Rasul Allah, sehingga kalau dibaca Muhammad Rasulullah, itu yang sahih. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, amma qawlu ba'di suyuh anna kitabatahu kanat min asfal ila fawq, yakni annal jalalah fi a'lal asturir salasah wa Muhammad fi asfaliha, falam aro at-tasriha bidzalika fi syai' minal ahadits bal riwayatul ismaili yukhalifu dhahiru hadzalik, fa inna qala fiha Muhammad satrun wa satru sani rasul wa satru salis Allah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, adapun pendapat sebagian syekh bahwasannya penulisan di cincin Rasul adalah dari bawah ke atas, artinya lafdul jalalah Allahnya itu paling atas, kemudian tulisan Muhammad yang paling bawah. Kata beliau, saya tidak dapati ketegasan yang demikian sedikit pun pada hadis-hadis. Bahkan ada riwayat Ismaili yang menyelisihi kenyataan tersebut. Di sana disebutkan Muhammad satr, satu baris. Satrusani, baris kedua, Rasul. Wasatrusalis, dan baris ketiga, Allah. Jadi pendapat yang kuat adalah paling atas Muhammad, tengah Rasul, kemudian Allah. Ini tulisan yang ada pada cincin Rasul alaihi salatu wassalam. 6. Berikutnya hadis yang ke-92. Dan nanti akan kita bahas setelah selesai penyebutan hadis, bagaimana kalau kita, apakah boleh menuliskan tulisan-tulisan tersebut. Insya Allah kita nanti baca. Kita sampaikan sebelumnya, kita baca hadis sehingga selesai. Qala haddatsana Nasr ibnu Ali al-Jahdami Abu Amr qala haddatsana Nuh ibnu Qais an Khalid ibnu Qais an Qatadah an Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallam kataba ila Kisra wa Qaisar wa Najasi faqila lahu innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatam fasagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman halqatuhu fiddah wa nukisha fihi Muhammad Rasulullah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat ke Kisra wa Kaisar, raja Persia dan Romawi, begitu juga raja Najasi, raja Najasi Topia, maka dikatakan kepada beliau, innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatam. Mereka tidak akan menerima surat kecuali ada stempelnya. Fa sagha Rasulullah sallam khataman, maka Rasulullah sallam membuat, artinya dibuatkan cincin, halqatu fiddah, terbuat dari perak. Wa nukisha fihi, dan ditulis padanya Muhammad Rasulullah, Muhammadun Rasulullah. 6. Sebagaimana juga riwayat ini dikeluarkan Imam Al-Bukhari dalam sahih beliau. Qala haddatsana Ishaq Ibnu Mansur qala haddatsana Sa'id Ibnu Amir wal Hajjaj Ibnu Minhal an Hammam an Ibnu Jurayd an Az-Zuhri an Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala nazza khatamah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke toilet, beliau melepaskan cincin beliau. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz wadoa, meletakkan cincin beliau, artinya melepas. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi juga di kitab Jami' beliau, atau kita kenal dengan Sunan At-Tirmidzi. Begitu juga dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, Ibnu Majah dalam sunannya. Dan hadis ini ikhwan dan zani Allah dihukumi oleh para ulama sebagai hadis yang mungkar. Hadis mungkar dan hadis do'if. Sebagaimana didoifkan oleh Syekh Al-Albani, baik dalam Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Naam, Imam Abu Daud, semuanya hadisnya ini lemah dan bahkan mungkar. 6. Namun ikhwan fillah jazakumullah iyakum, pada perkara ini seseorang ketika hendak masuk kamar kecil atau bahkan kamar mandi, 6, dituntunkan untuk tidak membawa ke dalam hal yang ada lafadz lafdul jalalah Allah subhanahu wa ta'ala ataupun ayat-ayat Al-Quran. 6. Dalilnya adalah ayat yang umum surah Al-Hajj yang kita baca tadi. Dalika wa may yu'addim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian, siapa yang mengagungkan syiar-syiar agamanya Allah itu termasuk ketakwaan hati. Di antara bentuk mengagungkan ayat-ayat Al-Quran ataupun yang ada di situ zikrullah, zikir kepada Allah, maka tidak membawa tulisan ke dalam kamar mandi atau menyebutkannya, melafadzkannya dalam kamar mandi. Sehingga disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW tidak menjawab salam ketika Rasulullah di dalam kamar mandi atau kamar kecil atau toilet. Ada seorang sahabat mengucapkan salam, Rasulullah SAW tidak jawab, hingga ketika keluar Rasulullah SAW baru menjawabnya dan menyampaikan bahwasanya tidak ada yang menghalangi diriku untuk menjawab salam kecuali aku ada di dalam kamar kecil. Aku tidak, yakni suka menyebut lafdul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, karena itu adalah kamar tempat yang identik adalah najis, ikhwan fil azan ya Allah iyyakum, sehingga sebagai bentuk mengagungkan syiar agamanya Allah, apalagi menyebut ayat ataupun zikrullah, maka tidak disebut atau tidak dibuat tulisan ke dalamnya. Wallahu a'lam bissawab. Adapun hadis ini adalah hadis yang lemah secara hadis, namun secara makna adalah sahih. Siapa yang ada pada dirinya misalnya cincin nam yang bertuliskan kalimat zikrullah ataupun ayat, maka tidak dibawa ke dalam, atau kalau terpaksa dibawa ke dalam sebagaimana Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin menerangkan ketika membawa mushaf Al-Qur'an, nah maka syaratnya adalah dibungkus atau dimasukkan dalam tas ketika itu menuntut, karena kalau di luar bisa saja hilang atau disia-siakan dan sebagainya, maka boleh, tetapi tidak dinampakkan. Kalau cincin ya masukkan saku atau ya ini tas ketika itu mengandung zikrullah atau mengandung ayat. 6. Dan dalam hal ini ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, perkara yang boleh, kalangan para ulama berpendapat bolehnya mengukir, menuliskan pada cincin. Kalau pada sebelumnya kita ketahui bahwasanya kita memakai cincin jaiz, boleh hukumnya ya, boleh kita memakai cincin. Nah sekarang ya ini mengukir cincin, menuliskan cincin berupa zikrullah, boleh. Misalnya kita tulis subhanallah, tulisan di situ. Nah, Allahu Akbar, boleh. Mimbab zinah sudar perhiasan. Nah, atau nama kita, boleh. Kalau itu mengandung zikrullah, maka tuntunannya tadi, ketika mau masuk toilet, jangan sampai kita masuk pada kategori menghinakan, merendahkan ayat atau kalimat-kalimat yang mengandung zikrullah. Saya sebutkan ucapan para ulama, di antaranya Al-Imam An-Nawawi di kitab Majmu' Syarah Muhaddab, beliau mengatakan wa yajuz naqsuhu wa ankana fihi dzikrullah ta'ala, boleh menulis di mengukir atau menulis di cincin sekalipun itu berbentuk dzikrullah, kalimat-kalimat zikir. Fa fi sahain, di dalam sahih Bukhari sahih Muslim, kana naqsu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulullah. Dalam sahih Bukhari sahih Muslim kata beliau adalah tulisan pada cincin Rasul Muhammad Rasulullah. Wala karahata fihi indana, tidak ada sisi makruhnya di sisi kami. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ketika menulis kalimat zikrullah ada di cincin. Nah, wabihi qala Sa'id bin Musayyab, dan dengan inilah pendapatnya Imam Sa'id bin Musayyab wa Malik, dan Imam Malik wa jumhur, dan jumhur para ulama. Nah, beliau kemudian menyebutkan ada yang memakruhkan semisal Al-Imam Ibnu Sirin, namun beliau kembali merojihkan pendapat bahwasanya boleh naam menuliskan atau mengukirkan zikrullah pada cincin. Qalal ulama min ashabina wa ghairihim, berkata para ulama dari kalangan mazhab kami dan yang lainnya, annahu walahu ay yunaqqasu fihi ismu li nafsihi aw kalimatan hikmah, bahwasanya boleh juga menuliskan pada cincin nama dirinya ataupun kalimat-kalimat hikmah. Demikian di Majmu' Syarah Muadzab jilid yang keempat. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Hadis yang terakhir di bab ini, qala haddatsana Ishaq ibnu Mansur, qala haddatsana Abdullah ibnu Numair, qala haddatsana Ubaidullah ibnu Umar an Nafi' an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ittakhadha Rasulullah sallam khataman min warik wa kana fi yadihi summa kana fi yadi Abi Bakar wa yadi Umar summa kana fi yadi Utsman hatta waqa'a fi bi'ri Aris naqsuhu Muhammadun Rasulullah. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi tadi, tulisannya ada padanya Muhammad Rasulullah juga dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis dari Abdullah ibn Umar, Rasulullah SAW membuat cincin dari perak dan awalnya dipakai oleh beliau. Kemudian setelah itu dipakai Abu Bakar As-Siddiq, setelah itu dipakai Umar, kemudian dipakai Utsman hingga jatuh di sumur Aris. Nah, nama sumur nih, sumur Aris ini sebuah sumur di dekat Quba, di dekat Masjid Quba. Ketika waktu itu beliau duduk di sisi sumur, Utsman ibn Affan, beliau darallah tidak sengaja menggerak-gerakkan cincin tersebut, jatuh. Disebutkan dalam riwayat Ikhwanu dan Zaniyallahu Iyyakum di Sahihil Bukhari, beliau kemudian dengan para sahabat bergantian mencari di sumur tersebut, dikuras, dicari selama 3 hari, tidak ketemu. Qadarullah masyaAllah. Tidak ketemu. Sehingga, kata beliau di sini, Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah wa rahmah ta'ala mengatakan, wal qaul bi wujudi khatami Rasulillah sallam bi hadzal zamanil mutaakhir da'wa taftakiru ila burhan wa mislu hadza la yuqbal illa bi adillatin sabitah wa barahin wadih. 6. Pendapat yang menyatakan adanya cincin Rasulullah SAW sampai di hari ini, ini pengakuan atau klaim yang membutuhkan dalil, bukti yang kuat, dan tidak akan diterima kecuali dengan dalil yang kuat dan bukti yang nyata. Karena 6. Riwayatnya adalah jatuh ke sumur Al-Aris itu dicari oleh sahabat Utsman dan para sahabat sampai 3 hari tidak dapat. Setelah itu tidak ada sudah riwayat adanya cincin Rasul alaihi salatu wassalam ditemukan oleh seseorang. Kalau sekarang ada cincin-cincin katanya itu cincin Rasul walaupun ada tulisan Muhammad Rasulullah, butuh dalil, dan dalilnya adalah butuh riwayat. 6. Perlu sanad ini kalau kamu bilang ini cincinnya Rasul. Dari siapa kamu dapat? Dia dapat dari mana? Dari mana? Naam. Jangan-jangan bawa batunya dari sana, diukirnya di Indonesia. Naam. Ini adalah ikhwan bil azan ya Allah ya kum, sehingga para ulama menyatakan ya ini tidak ada. Kecuali kalau ada hujah yang kuat tentang cincin Rasul alaihi salatu wassalam tersebut. Selanjutnya bab berikutnya ini masih berkaitan dengan cincin sebagai kelanjutan dari bab sebelumnya. Kata Imam At-Tirmidzi, babun majaa fi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Nah, sekarang ini pembahasan adalah di mana, di tangan yang mana, dan nanti di jari yang mana. Sekarang di tangan dulu. Di tangan yang mana memakainya? Tangan kanan atau tangan kiri? Nah, di jari tangan kanan atau jari tangan kiri? Menurut bab beliau ini, nah, bab yang dibawakan Imam Tirmidzi menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin fi yaminihi, di tangan kanan beliau. Ini menurut bab beliau. Ikhan bin Azzan ya Allah ayyakum. Beliau Al-Imam At-Tirmidzi memang menguatkan pendapat. Artinya kalau menguatkan pendapat di sini berarti ada pendapat yang lain. Iya. Ada pendapat yang lain. Nah, beliau menguatkan pendapat memakai cincin di jari tangan kanan. Padahal ada riwayat yang lain yang menyebutkan Rasulullah SAW memakai di jari tangan kiri juga. Tapi riwayat tersebut menurut Imam At-Tirmidzi lemah, sehingga beliau menguatkan pendapat yaitu memakai di jari tangan kanan. Ikhwan fillah jazakumullah khairan. Para ulama setelah meneliti hadis-hadis tentang permasalahan ini, di antaranya Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala menyatakan di kitab Zadul Ma'ad jilid 1 halaman 134, wahtalafatil ahadis. Hadis-hadis yang ada memang beda-beda. Hal kana fi yumnah aw yusrah? Apakah di tangan kanan atau tangan kiri? Wa kulluha sahihatus sanad. Semua hadis-hadis yang menyebutkan baik di jari tangan kanan ataupun jari tangan kiri itu sahih hadisnya. Sahih hadisnya. Waqad ahsanal Hafidz Al-Iraqi haitsu nadama dzalik. Dan sungguh bagus apa yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Al-Iraqi ketika beliau membuat bait-bait syair yang artinya Rasulullah SAW memakai dalam riwayat Bukhari di khinsir, di jari ini. Apa ini? Kelingking. Jari kelingking tangan kanan. Dan di riwayat yang lain jari kelingking tangan kiri. Nanti akan kita sebutkan hadisnya. Kilahuma fi muslimin. Semuanya juga disebutkan lima muslim. Yujma'u bi'anna dha fi halatain yako. Kata beliau. Berarti riwayat-riwayat ini kan sahih. Imam Bukhari menyebutkannya. Imam Muslim juga menyebutkannya. Sahih. Maka kata beliau dijama'. Berarti di situ ada dua keadaan. Artinya keadaannya, kadang Rasulullah SAW memakai di jari tangan kanan, terkadang Rasulullah SAW memakai di jari tangan kiri. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah di syarah Sahih Muslim, karena hadisnya juga disebutkan dalam Sahih Muslim, Imam An-Nawawi menyatakan dalam syarahnya, ajma'u ala jawazi tahattum fil yamin wa ala jawazi fil yasar. Sepakat para ulama bolehnya memakai cincin di jari tangan kanan dan juga bolehnya memakai cincin di jari tangan kiri. Wala karahata fi wahidatin minhuma. Tidak ada sisi makruhnya dari masing-masingnya. Paham ya? Jangan nanti kalau orang pakai cincin di tangan kiri, salah kamu. Nah, yang benar tangan kiri. Loh kamu. Ya saya sudah belajar kitab sama ilmu Muhammadiyah. Jangan-jangan yang kamu pelajari baru judulnya saja. Kalau judulnya iya. Imam Tirmidzi memang menguatkan yang pendapat di tangan kanan. Nah, ternyata para ulama ikhwan fillah jazakumullahu khairan yang membahas permasalahan ini termasuk yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi tidak ada sisi makruhnya. Baik di tangan kanan, tangan kiri, silakan. Wahtalafu ayyatuha ayyatuhuma afdol. Hanya saja, kalau tadi sepakat, tidak ada sisi karoh makruhnya, bolehnya juga sepakat. Cuman yang berbeda di kalangan para ulama, kata beliau, yang afdol di mana? Itu, ya. Yang afdolnya di mana? Fatakhattamu katsiruna minas salaf fil yamin. Nah, kalangan salaf yang lebih banyak mereka memakai cincin itu di tangan kanan. Wa katsiruna fil yasar, banyak juga sih yang di tangan kiri. Fastahabba Malik yasar. Imam Malik lebih menyatakan sunnah artinya afdal adalah di kiri. Wa karihal yamin, makruh di tangan kanan. Adapun kata beliau wa fi madhhabina wa wajhan li ashabina. Adapun menurut mazhab kami, Imam Nawawi mazhabnya apa? Yani Syafi'iyah. Menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i, di kalangan pendapat-pendapat pengikut Imam Syafi'i ada dua juga pendapatnya. Kemudian beliau merojihkan as-sahih annal yamin afdol. Yang sahih kata beliau, yang kanan itu lebih afdol. Kenapa? Li annahu zinah, karena itu bagian dari perhiasan. Wal yamin asraf, sementara kanan itu lebih mulia. Wa ahakku bizinah, dan lebih berhak untuk yakni diberi hiasan. Wal ikram, dan dalam hal pemuliaan. Artinya kembali kepada hal yang sifatnya umum. Ketika Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW yujibu tayammun, Rasulullah SAW lebih senang yang kanan dalam hal perkara-perkara yang baik, perkara-perkara perhiasan, perkara-perkara yang ada sisi kemuliaannya, Rasulullah SAW lebih senang yang kanan. Artinya didukung dengan hadis itu. Akan tapi sekali lagi ya ikhwan, sebagaimana disebutkan oleh beliau, boleh. Dan tidak ada sisi makruhnya. Cuman kalau berbicara kata beliau, mana yang lebih afdol, maka afdol yang kanan. Kalau dua-duanya itu pernah dijalani oleh Rasulullah, lebih bagus afdol, antum jalani. Yang pakai cincin, kadang yang kanan, juga kadang yang kiri. Tapi, insya Allah, sebagaimana yang beliau katakan, lebih banyak yang ke kanan, itu lebih afdol. Nah, tapi kalau antum mengkondisikan kadang kanan, kadang kiri, itu justru lebih mencocoki sunnah. Karena Rasulullah SAW, dalam hal memakai ya, dalam hal memakai. Kalau memakai cincinnya kan boleh saja. Tapi dalam hal penempatan kanan atau kiri, yang lebih cocok dengan sunnah adalah kadang kamu tempatkan kanan, kadang tempatkan kiri. Terus yang kanan usahakan yang lebih banyak. Kalau dikuatkan dengan perkara itu adalah masuk keumuman hadis kan Nabi SAW yujibu tayammun, adalah Rasulullah SAW senang mendahulukan yang kanan dalam perkara-perkara yang mengandung hal yang baik. Naam, fit tarujulihi wa tanaulihi wa tatahurihi wa fi kulli sa'i. Dalam hal beliau bersisir, dalam hal beliau bertoharoh, dalam hal beliau memakai sandal, sebagaimana kita telah lewat, mendahulukan yang kanan. Dan dalam semua urusan beliau, dalam hal-hal yang baik. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Waktu sudah isya, insya Allah kita lanjutkan permasalahan ini pada pertemuan berikutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada kurang dan salahnya, saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.